Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca buku fikih ta'amul bainaz zaujain karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, ada dua catatan tambahan yang ingin kita sampaikan. Pertama berkaitan dengan halaman 27, itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Asma, Anna fi Thaqifin kadzaban wa mubiran. Sesungguhnya dari Bani Thaqif akan ada seorang pembohong dan seorang yang penghancur. Maka keterangan tentang hal ini saya kutipkan dari Syarah An-Nawawi untuk Sahih Muslim. Beliau mengatakan tentang yang dimaksud dengan kadzaban, ta'ni bihi Al-Mukhtara ibn Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Yang dimaksud dengan kadzaban, seorang yang sangat besar kebohongannya adalah Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Wa min aqbahihi idda'a anna Jibrila ya'tihi. Dan di antara kebohongannya yang paling jelek adalah dia mengaku-ngaku kalau Jibril datang membawa wahyu kepadanya. Oleh karena kata An-Nawawi, wattafaqal ulama'u ala annal murada bil kadzabi huna Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid. Para ulama sepakat, para ulama pensyarah hadis sepakat bahasanya yang dimaksud dengan Al-Kadzab dalam hadis ini adalah Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid. Wal-Mubir wa bil-Mubir Al-Hajjaj ibn Yusuf. Dan ulama sepakat bahasanya yang dimaksud dengan Mubir, orang yang menghancurkan, penghancur dari Bani Thaqif adalah Al-Hajjaj ibn Yusuf. Ya, maka pembohong yang dimaksud dengan pembohong adalah Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid, seorang yang dari Bani Thaqif, yang dia singkat cerita adalah mengaku-ngaku jadi nabi. Yang mengaku-ngaku jadi nabi mengklaim bahasanya Jibril datang kepadanya membawa wahyu. Kemudian catatan yang kedua berkaitan dengan halaman 19 tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, sesungguhnya kalian la antunna sawahibu Yusuf, seperti kawannya Yusuf. Sawahib, keterangan di sini ditampilkan dari Fathul Bari karya Ibnu Hajar. Beliau mengatakan sawahib jam'u sahibah. Sawahib di sini bentuk jamak dari sahibah. Wal murad annahunna mislu sawahibi Yusuf fi idharin khilafa mimma fil batin. Maka Nabi mengatakan bahasanya Aisyah itu seperti kawannya Yusuf dalam masalah menampakkan berbeda dengan apa yang aslinya. Thumma inna hadzal khitab wa in kana bi lafdzil jam'i fal muradu bihi wahidun. Kemudian berkaitan dengan hadis ini, meskipun menggunakan bentuk jamak, inna kunna la antunna, namun yang dimaksudkan itu cuma satu orang, wahya Aisyah faqat, yaitu Aisyah. Sebagaimana kama annal sawahib siratu jam'ain, demikian juga sawahib itu bentuk jamak, wal murad Zulaikha. Dan yang dimaksud dengan sawahib Yusuf itu adalah Zulaikha. Imra'atul Aziz atau yang terkenal dari berita Israiliyat sebutannya adalah Zulaikha. Wa wajhul musyabaha bainahuma, dan sisi kesamaan antara Aisyah dan Zulaikha ini fi dzalika, dalam masalah itu, anna Zulaikha istata'at an-niswata wa adharat lahunnal ikrama bid-diyafah. Sisi kesamaan antara Aisyah dengan Zulaikha dalam masalah ini adalah Zulaikha itu mengundang banyak perempuan. Setelah mereka pada dengar, Imra'atul Aziz kok menggoda budak laki-lakinya. Maka Zulaikha manggil banyak orang, yaitu istri-istri para pembesar-pembesar raja lingkungan istana Mesir, diundang ke rumahnya. Wa adharat lahunnal al-ikram, dan secara lahiriah nampaknya bahasa maksud dari undangan Zulaikha itu adalah mau ini, acaranya senang-senang makan-makan, bidiafa adanya jamuan makanan untuk mereka para perempuan istri-istri para pembesar-pembesar istana. Maka kalau nampak sekilas ya, cuma acaranya makan-makan senang-senang. Wa muraduha ziyadatun ala dhalik, padahal maksudnya lebih dari itu. Wa huwa ayang durna ila husni Yusuf, padahal maksud pokoknya itu bukan makan-makan, meskipun ya, tema undangannya acaranya sekedar makan-makan, namun maksud pokoknya bukan itu. Maksud pokoknya adalah supaya mereka para perempuan-perempuan istri pembesar istana ini melihat gantengnya Yusuf. Kemudian bisa memaklumi Zulaikha fi mahabbatihi, kenapa dia jatuh cinta dengan Yusuf. Wa anna Aisyah ta'adharat anna sababa iradatiha sarfal imamati an abiha kaunuhu la yusmi'ul ma'mumina al-kira'ata libukaihi. Dan ini sama dengan Aisyah yang menampakkan bahasanya sebab dia tidak ingin bapaknya jadi imam adalah karena bapaknya tidak bisa memperdengarkan bacaan Al-Quran pada makmum. Itu yang nampak. Itu yang nampak. Wa muraduha, padahal maksud Aisyah ziyadatun ala dhalik, lebih dari itu, yaitu supaya orang tidak ada yang protes, orang tidak ada yang berpikir negatif ketika bapaknya jadi imam. Supaya dia ingin betul-betul Nabi menyampaikan dengan bahasa tegas Abu Bakar yang harus jadi imam, sehingga tidak ada orang yang protes, gundel di belakang, komentar yang tidak-tidak tentang posisi Abu Bakar yang menjadi imam. Dan Nabi sudah menangkap maksud ini, maka Nabi sudah berkomentar, innakum la'antunna suwahibu Yusuf. Sebenarnya engkau ini wahai Aisyah seperti Zulaikha. Seperti Zulaikha. Maka Zulaikha itu menampakkan berbeda dengan apa yang disembunyikan. Nampaknya, ayo datang ke rumah, ngumpul, kita makan-makan. Enak-enak, saya sudah menyiapkan makanan yang enak dan seterusnya. Ya, kita kumpul-kumpul. Nah, acara undangannya seperti itu. Tapi maksudnya, dia ingin supaya mereka lihat ini loh. Laki-laki yang kalian cela diriku. Kenapa istri seorang menteri kok jatuh cinta dengan budak? Laki-laki, ini loh orangnya. Supaya mereka memaklumi. Yang hasilnya mereka sangat memaklumi, bahkan mereka ikut jatuh cinta sebagaimana Yusuf. Kemudian ikut bikin makar, gimana supaya Yusuf mau melayani mereka semua. Maka hasilnya lebih dari berhasil, bukan hanya memaklumi, bahkan ikut jatuh cinta, kemudian ikut pengen berzina dengan Yusuf. Sehingga yang goda Yusuf semula cuma satu perempuan, sekarang semua perempuan penghuni istana. Nah, pindah geser rumah sama saja. Ya. Nah, semuanya kemudian bikin rekayasa dan upaya gimana Yusuf mau melayani keinginan perempuan-perempuan tersebut. Sampai Yusuf akhirnya mengatakan dan berdoa kepada Allah, Ya Allah, jika engkau tidak palingkan aku dari mereka, karena terus menerus digoda dan digoda bertubi-tubi, asbu ilaihinna. Jika engkau tidak selamatkan aku dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna, aku akan lama-lama tidak kuat. Kemudian aku cenderung kepada mereka. Nah, demikian juga di sini Aisyah menampakkan kalau dia tidak ingin Abu Bakar jadi imam. Dia sampaikan alasannya, Abu Bakar suaranya kalau sholat itu suara bacaan Al-Qur'annya tidak akan didengar oleh makmum yang paling dekat sekalipun, karena dia nangis setiap kali membaca Al-Qur'an. Dan maksud Aisyah adalah dia ingin kalimat yang lebih tegas, supaya ingin penegasan, sehingga tidak ada orang yang komentar negatif dan berpandangan yang tidak baik ketika Abu Bakar menjadi imam pengganti Nabi. Maka di sini terdapat pelajaran penting berkaitan dengan masalah semisal atau membuat permisalan. Bahasanya ketika kita membuat permisalan itu tidak harus dua hal tersebut sama persis. Boleh jadi yang diinginkan ada cuma satu titik kesamaan saja. Tentu ketika Nabi SAW mengatakan Aisyah itu seperti Zulaikha, itu Nabi tidak ingin mengatakan Aisyah itu sebagaimana Zulaikha dalam semua hal. Dalam masalah berzina, dalam masalah keinginan untuk berzina misalnya. Tidaklah, itu tidak dimaksudkan. Namun cuma mau menyamakan dalam satu titik saja. Mau menyamakan dalam satu titik. Meskipun dalam hal yang lain berbeda. Dalam masalah iffah, dalam masalah menjaga kesucian dan kehormatan, berbeda antara Aisyah dengan Zulaikha. Maka yang namanya membuat persamaan dan kesamaan dan penyerupaan itu tidaklah dalam bahasa Arab, demikian juga dalam bahasa Indonesia, itu tidak mengharuskan kalau itu harus sama, sama persis dalam semua hal. Boleh jadi kesamaannya dalam satu hal saja, sedangkan dalam masalah yang lain berbeda. Oleh karena itu ketika sebagian orang ada yang membuat permisalan ikhlas dengan buang hajat, itu bukan berarti menyamakan amal dengan kotoran. Bukan itu yang diinginkan. Bukan menyamakan dua hal ini dalam semua sisi. Cuma mau disamakan dalam satu sisi saja. Kalau orang itu buang hajat, itu ya sudah tidak diingat-ingat. Cuma mau dalam masalah orang itu buang hajat, maka orang yang ikhlas itu ketika dia beramal soleh, beramal kebajikan, infak misalnya, tidak diingat-ingat. Saya telah infak sekian di tempat sana, saya telah infak sekian di tempat sana. Maka ketika ada orang yang membuat permisalan beramal yang ikhlas itu seperti buang hajat, itu bukan berarti maknanya menuduh bahasanya amal soleh itu adalah kotoran yang harus dibuang. Maka cuma menyamakannya dalam satu titik saja, sama-sama, yaitu setelah berbuat tidak diingat-ingat. Kalau punya jasa, kalau punya kebaikan, sehingga kalau orang itu paham hal ini, bahasanya menyamakan dan menyerupakan itu tidak berarti harus menyerupakan dalam semua hal. Maka ungkapan, ada orang mengungkapkan amal yang ikhlas dengan orang buang hajat itu tidak salah, karena yang diinginkan bukan kesamaan dari semua sisi. Sebagaimana kita tidak salahkan Nabi ketika Nabi mengatakan bahasanya Aisyah itu seperti Zulaikha, karena maksudnya cuma sama dalam satu titik, bukan dalam hal yang lainnya. Ngejak berzina misalnya tidak masuk di sini. Perbuatan Zulaikha ngejak untuk berbuat, mengajak Yusuf untuk berzina tidak ada pada Aisyah. Demikian juga zalimnya Zulaikha karena Yusuf tidak mau menuruti keinginannya. Akhirnya Yusuf dimasukkan sama Zulaikha ke penjara. Maka perbuatan-perbuatan Zulaikha ini tidaklah kemudian ada pada Aisyah. Meskipun Nabi katakan, kalian engkau wahai Aisyah seperti sahibatu Yusuf, orang yang jatuh cinta dengan Yusuf, yaitu Zulaikha. Maka catatan penting berkaitan dengan masalah ini, bahwasanya menyerupakan dan menyamakan dua hal dalam bahasa Arab, demikian juga dalam bahasa Indonesia, itu tidak mengharuskan menyamakan dua hal tersebut dalam semua aspek. Boleh jadi cuma menyamakan dalam satu poin saja. Di poin yang lain tidak sama. Ya, kemudian kita masuk pada poin bahasan berikutnya. Qalal musannifu hafizahullahu ta'ala mughadabatun fil buyuti wa ta'awudun minasyaitan. Emosi dalam rumah tangga dan berlindung dari setan. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka tergoda mendapatkan godaan setan, tadhakkaru, maka mereka cepat ingat kalau ini godaan setan. Fa'idahum mubasirun, maka tiba-tiba mereka adalah orang-orang yang sadar, orang-orang yang mengerti kalau ini adalah gangguan setan. Maka wa'aghlabul buyut, maka mayoritas rumah tangga tidak lepas dari adanya emosi. Ya, adanya marah di antara penghuninya. Sampai-sampai ya, demikian juga rumah tangga ahlil fadl wa sholah. Orang-orang yang soleh itu juga tidak lepas dari marahan. Namun apa beda marahan gayanya orang yang soleh dengan marahan orang yang tidak mengerti agama? Harus beda. Bedanya kata beliau, walakinna ahlal fadli wassalah la yatrukul umura umura tasiru ala ma yuhibbuhu syaitan. Namun orang-orang yang soleh, itu orang yang memiliki keistimewaan karena kesalehan, mereka tidak membiarkan masalah itu terus berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh setan dan diharapkan oleh setan. Bahkan mereka meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Wa yastadrikuna umurahum, dan mereka pun memperbaiki keadaan mereka. Mereka pun dan menyatukan lagi masalah mereka dan memperbaiki hubungan di antara mereka dan menghilangkan dan membatalkan tipu daya setan. Maka marahannya orang yang soleh, suami yang soleh dan istri yang solehah, itu tidak terus menerus. Mudah untuk insaf, mudah untuk sadar, ini hanya akan berdampak buruk, hanya akan ini adalah godaan setan. Setan tidak ingin rumah tangga kita langgeng, rumah tangga kita harmonis. Itu yang disadari. Kemudian contoh kasus marah dalam rumah tangga, fahadz siddiq, maka kasus marah di antara orang soleh, seorang suami dengan istrinya, contohnya adalah kasus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala beliau mengirimkan para tamu ke rumahnya, dikirim, istilahnya dikirim artinya beliau tidak ikut pulang. Dikirim ke rumahnya Ma'a Abdurrahman waladihi, bersama Abdurrahman bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Artinya Abu Bakar meminta Abdurrahman, tolong bawa tamu-tamu kita, tamu-tamu saya ke rumah. Kemudian tolong diberi jamuan. Ternyata para tamu ini menolak untuk memakan jamuan sampai Abu Bakar datang menemani mereka makan. Hanya setelah itu Abu Bakar kemudian pulang dan beliau lihat tamu-tamunya itu tidak makan. Maka apa yang dilakukan oleh As-Siddiq? Maka beliau yaghdab ala ahli baitihi. Beliau marahi istrinya. Di samping itu dia juga marahi tamu-tamunya. Udah disuruh makan. Tidak makan-makan. Wa yasubbu, dia kemudian mencaci, mencela. Wa yajdi'u, dan mendoakan jelek, terucap dari lisannya ucapan doa jelek. Dan Abu Bakar pun karena jengkel kemudian bersumpah tidak mau makan. Wa yablugh bi al-amru, dan permasalahannya itu sampai pada derajat Abu Bakar berkata pada para tamunya, kulu lahani'an. Silahkan makan ya, dan tidak enak makan untuk kalian. Namun Abu Bakar yang marah dengan sampai mengucapkan kata-kata semacam itu disikapi oleh tamunya. Tamu-tamunya pun juga bersumpah tidak mau makan sampai Abu Bakar makan. Sampai Abu Bakar ikut nemenin makan. Waktu kesemu zaujatuhu, istrinya Abu Bakar juga ikut bersumpah. Isi sumpahnya, istrinya juga tidak mau makan sampai Abu Bakar mau makan. Maka wafi wasati hadal ghadab asyadid, maka di tengah-tengah marah yang sangat luar biasa, wa infial azaid, dan emosi yang berlebihan, yatadzakkaru hadza Siddiq al-Karim. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian sadar bahwasanya marahnya ini adalah godaan setan. Maka kemudian dia tarik amarahnya, akhirnya dia mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah, kemudian makan. Kemudian yukbil ala ta'am, kemudian beliau menikmati makanan. Sehingga tamu-tamunya pun pada makan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi makanan yang disajikan oleh Abu Bakar. Singkat ceritanya, isinya, gambaran ceritanya seperti itu. Maka lihatlah bagaimanakah Abu Bakar As-Siddiq raja'a amma huwa fihi min ghadabin. Beliau menarik amarahnya dan emosinya ketika dia sadar bahasanya apa yang terjadi dan terjadi innama huwa minasyaitan, adalah godaan setan. Lengkap hadisnya adalah sebagai berikut. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ahlu sufah mereka adalah sejumlah orang yang miskin yang tinggal di Madinah, yang tinggal di Masjid Nabawi, karena mereka muhajirin, orang-orang yang berhijrah, tidak punya tanah, tidak punya kerabat, tidak punya saudara di Madinah. Maka mereka tinggal sementara di Masjid Nabi, dan mereka boleh jadi sebagainya baru cari-cari kerja dan sebagainya belum dapat kerja. Karena itu maka mereka makan dari bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika mengatakan, karena beliau ingin menjamu ahlu sufah, beliau mengatakan, siapa yang punya makanan, siapa yang punya makanan yang cukup untuk dua orang, falyadhhab bi tsalatsatin, maka hendaklah dia mengajak yang ketiga. Hendaklah dia membawa satu orang sebagai orang yang ketiga. Dan siapa yang punya makanan untuk empat orang, maka hendaklah dia bawa satu orang lagi, orang yang kelima, untuk orang yang kelima ini dari ahli sufah, untuk ikut menikmati makanannya. Demikian juga yang keenam dan seterusnya. Aw kama qal, ya, kurang lebih demikian yang Nabi katakan. Aw kama qala itu adalah bahasa standar yang dipakai oleh para sahabat dan demikian juga para ulama untuk mengatakan kurang lebih. Ya. Kalau dalam bahasa kita kurang lebihnya itu di depan. Bapak menyampaikan kurang lebihnya begini, terus disampaikan gini. Ini, namun kalau bahasa standar para ulama, di sini kita contohkan perawi, maka dia ngutip hadis Nabi dan dia sampaikan kalau dia menyampaikan hadis ini riwayat bil makna. Ya, kalau dia tidak menyampaikannya dengan redaksinya, cuma dengan intinya, maka dia menegaskan kalau yang dia sampaikan itu adalah intinya dan bukan redaksi dari Nabi. Setelah menyampaikan hadis, dia mengatakan au kama qala, atau kurang lebih seperti itulah yang Nabi katakan. Ini artinya penegasan kalau ini riwayat hadis bil makna, bukan bil lafzi. Periyatan hadis dengan isinya dan bukan dengan redaksinya, redaksi persisnya. Maka wa'ina Abu Bakrin, maka Abu Bakar itu datang ke rumahnya dengan membawa 3 orang. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa ke rumahnya dengan membawa 10 orang. Abu Bakar dan Abu Bakar membawa 3 orang. Perawi mengatakan fahuwa, maka Abu Bakar ana wa abi wa ummi, aku dan kalau perawi mengatakan fahuwa wa ana wa abi wa ummi, maka dia adalah Abu Bakar, aku, ayahku dan ibuku. Wala adri hal qal, dan aku tidaklah tahu, tidaklah ingat apakah Abdurrahman itu mengatakan wa mar'ati, dan istriku, wa khadimun baina baitina wa baiti Abi Bakrin, dan seorang budak laki-laki antara rumah kami dan rumah Abu Bakar. Ini kalimat yang agak kurang jelas, agak membingungkan. Jadi kita tunda maknanya atau penjelasannya. Coba nanti kita cek terlebih dahulu. Qal wa inna Abu Bakrin ta'asa inda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar itu makan malam di rumah Nabi. Dia cuma ngirimkan tamunya ke rumah, ya, dibawa oleh Abdurrahman, anaknya Abu Bakar. Sedangkan Nabi sendiri itu tidak pulang, beliau malah ke rumahnya Nabi dan makan malam di rumah Nabi. Tsumma labitsa, kemudian tak lama setelah itu sholat isya dikerjakan, berarti ya, makan malamnya ba'dal maghrib. Abu Bakar ke rumah Nabi dan makan malam itu ba'dal maghrib, setelah itu sholat isya. Tsumma raja'a, kemudian Abu Bakar kembali ke tempat Nabi. Fala bisa, tak lama setelah itu yang ngobrol dengan Nabi, dan tak lama setelah itu hatta na'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ngantuk. Sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, maka pulanglah Abu Bakar setelah berlalu minal laili masya Allah. Telah berlalu dari waktu malam masya Allah yang Allah kehendaki. Ini kalimat masya Allah di sini maknanya menunjukkan sudah larut. Artinya sudah berlalu dalam jumlah yang banyak. Maka Abu Bakar pulang dalam keadaan sudah cukup larut malam. Ya, maka dari sini di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat redaksi hadis yang tadi baru saja kita baca, di sini menunjukkan bolehnya ngobrol setelah isya ini, jika ada kebutuhan dan keperluan. Dan di sini Nabi sendiri ngobrol bersama Abu Bakar setelah isya. Maka pada dasarnya Nabi tidak suka al-hadis ngobrol ba'dal isya. Namun jika memang ada satu kebutuhan dan keperluan, Nabi pun melakukannya. Contohnya di sini, setelah isya, obrolan Nabi dengan Abu Bakar masih berlanjut. Berlanjut sampai Nabi ngantuk, dan itu ternyata sudah cukup larut malam. Maka di sini juga menunjukkan bahwasanya Nabi itu mengalami sebagaimana dialami oleh wajarnya manusia. Misalnya mengantuk. Maka beliau adalah manusia sebagaimana wajarnya manusia, ya, capek, sakit, mengantuk, dan yang lainnya. Qalat lahu imra'atuhu. Maka setelah Abu Bakar sampai rumah, Abu Bakar ditanya oleh istrinya, ma habasaka an atyafika, atau mengatakan an daifika, apa yang menahanmu, kok tidak pulang-pulang sehingga engkau tidak menemui tamu-tamumu, sehingga engkau tidak menemui tamu-tamumu. Ya, maka kalimat ini menunjukkan, kita katakan dalil, boleh-boleh saja seorang istri itu bertanya, kenapa kok tidak pulang-pulang, kenapa kok belum pulang, kirim SMS ini sudah jam sekian kok belum pulang. Nah, itu boleh-boleh saja menanyakan semacam itu. Awama asyaitihim, apakah kemudian Abu Bakar bertanya pada istrinya, apakah engkau telah beri makan malam pada mereka? Maka istrinya mengatakan, mereka tidak mau kecuali engkau telah pulang. Qad uridu alaihim, telah ditawarkan kepada mereka makanan. Faghlabuhum, lalu mereka lah yang mereka mengalahkan keluarga Abu Bakar. Artinya keluarganya Abu Bakar sudah nyodori makanan, mempersilahkan, mereka ngotot, tidak mau. Ya sudah. Qal Abdurrahman mengatakan, fadhahabtu ana fakhtabatu. Maka aku pergi, fakhtabatu, dan aku bersembunyi. Ya. Yeah. Maka karena Abu Bakar tadi, karena Abdurrahman ini yang jadi penanggung jawab makannya tamu. Loh, kok dia belum makan? Maka Abdurrahman ini kemudian pergi, sembunyi. Maka Abu Bakar kemudian mencari Abdurrahman dengan mengatakan, ya Gunsar, dia sudah marah. Ini udah dipesan ya Allah. Beliau udah pesan pada Abdurrahman supaya tamunya dijamu, kok belum makan. Maka dia marah dengan mengatakan, ya Gunsar. Di catatan kaki maknanya asaqil. Ini orang yang berat, tawakhim, berat, berat dalam artian menyusahkan. Berat dalam artian menyusahkan. Ada yang mengatakan mana al-jahil, orang yang bodoh, dan ada yang mengatakan as-safih, orang yang sama maknanya bodoh. Maka intinya dipanggil dengan satu ungkapan yang itu menunjukkan beliau marah. Fajadda'a, dan beliau jadda'a. Jadda' itu makna aslinya kotak, memotong. Dan yang dimaksudkan di artinya adalah beliau mendoakan anaknya Abdurrahman bil jada'i bil qata', dengan terputus terpotong, dan terpotong di sini maknanya terpotong telinganya atau hidungnya atau bibirnya. Demikian keterangan di Fathul Bari. Artinya mendoakannya dengan doa jelek. Wasabba, dan mencaci. Maka demikianlah keadaan orang yang marah. Maka manggil dengan panggilan yang tidak pantas. Kemudian ada caci maki. Ada bahkan keluar doa-doa yang jelek. Maka orang yang dalam keadaan sangat marah, karena sudah tengah malam lagi, sudah larut malam lagi, maka ternyata tidak berjalan apa yang diinginkan sebagaimana yang diinginkan. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada para tamunya, kulu lahanian, makan kalian. Lahanian, tidak enak untuk kalian. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wallahi la at'amuhu abada, demi Allah aku tidak akan mau makan makanan ini sama sekali. Kalian minta aku memakannya, kalian meminta bahasanya kalian tidak mau makan kecuali aku memakannya, malah aku bersumpah aku tidak akan memakannya. Dan kalau riwayat yang dikutip di sini ada kalimat yang tidak utuh, tiba-tiba sudah melompat. Ada yang tidak diceritakan, tiba-tiba sudah melompat ke bagian cerita berikutnya. Setelah Abu Bakar mengatakan bersumpah tidak mau makan, akhirnya Abu Bakar insaf dan dia makan, tentu dengan konsekuensi besok bayar kafarah sumpah. Kemudian akhirnya Abu Bakar makan dan Allah berkahi makanan Abu Bakar ketika itu. Sehingga fa'ayyumullahi, maka kata Abdurrahman, demi Allah, tidaklah kami mengambil satu suap dari makanan illa roba min asfaliha, kecuali bertambah dari arah bawah. Aksar minha, lebih banyak daripada sebelumnya. Maka nampak makanan itu diambil kemudian dari bawah tambah dalam jumlah yang tiba-tiba muncul makanan yang sama dalam jumlah yang lebih banyak. Maka kalimat yang baru saja kita baca dalil bahasanya riba dalam bahasa Arab artinya bertambah. Artinya tambahan. Riba dalam bahasa Arab artinya tambahan. Karena di sini ada kalimat ila roba min asfaliha, kecuali bertambah dari arah bawah. Roba ini kata kerja dari riba. Riba yarbu, roba roba yarbu, kemudian jadi riba. Hatta sabi'na, sampai akhirnya kami kenyang. Dan meskipun kami semua sudah kenyang, wasorat aktsar mim makanat qabla dzalik, ternyata makanannya itu jauh lebih banyak daripada sebelum dimakan. Padahal sudah kenyang semua. Makanannya jauh lebih banyak daripada yang dimakan. Maka Abu Bakar memandangi makanan tersebut, kemudian ternyata makanan tersebut sebagaimana semula atau bahkan lebih banyak. Maka Bakar berkata kepada istrinya, ya ukhta bani firas, panggilan untuk istrinya, mah ada apa ini? Istrinya mengatakan, la wa qurratu aini. La di sini, maka istrinya memanggil suaminya dengan panggilan yang sangat bagus ini. Istrinya Abu Bakar menyebut suaminya dengan mengatakan wa qurratu aini, wahai penyejuk mataku. Wahai penyejuk mataku, wa qurratu la wa qurrati aini. Laya al-an akthar minha qabla dhalika bithalathi mirarin. Makanan ini jauh lebih banyak 3 kali lipat daripada sebelumnya. Atau jika waqratu aini wawunya wawu qasam, maka qratu aininya bukan maknanya Abu Bakar, namun ini dibaca dikasih harokat qratu aini misalnya, bukan wa qratu aini, maka mungkin maknanya sumpah. Nah, kalau sumpah tentu maknanya bukanlah Abu Bakar. Ya, namun detailnya coba kita nanti kita cek dulu sarahnya lebih lengkap. Ya, yang jelas istrinya Abu Bakar mengatakan makanan itu sekarang 3 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Fa'akala minha Abu Bakrin. Ya, maka Abu Bakar makan memakan makanan tersebut. Nah, ini di sini ada takdim wa ta'khir. Ya, harusnya Abu Bakar makan ini letaknya di depan. Ya, bukan di sini. Maka Abu Bakar memakan makanan tersebut dan mengatakan inna makana dhalika minasyaitan. Ini insafnya Abu Bakar. Marah ini adalah berasal dari godaan setan. Yakni yaminahu, yang dia maksudkan adalah sumpahnya yang mengatakan bahasanya dia tidak mau makan makanan tersebut sama sekali. Summa akala minha luqmatan, kemudian dia memakan dari makanan tersebut 1 suapan, kemudian dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat indahu, maka jadilah makanan itu ada di tempat Nabi. Wa kana bainana wa baina qaumin aqdun famadha al ajalu. Dan ada antara kami dengan sekelompok orang perjanjian dan telah berlalu al-ajalu, batas waktu perjanjian. Fa'arafna isna asyar rajulan, maka kami mengenal ada 12 orang. Ma'akuli rajulin minhum, bersama setiap orang dari mereka unason, sejumlah orang. Allahu a'lam kam ma'akuli rajulin. Dan Allah yang lebih tahu berapa orang yang bersama masing-masing orang. Illa annahu ba'asa ma'ahum, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan makanannya Abu Bakar tadi untuk mereka semua. Fa'akalu minha ajma'un aw kama qala, maka mereka semua makan dari makanannya Abu Bakar aw kama qala, atau kurang lebih demikianlah yang disampaikan oleh Abdurrahman radallahu anhu. Ya, maka nampaknya di sini makanan tadi kemudian Nabi berikan kepada sejumlah orang dalam jumlah yang banyak, dan mereka semua makan dan mereka semua menikmati makanan itu. Kemudian ada dalam riwayat yang lain yang ada dalam riwayat Muslim yang lebih lengkap atau lebih memperjelas apa yang tadi kita baca. Dari Abdurrahman ibn Abi Bakar, beliau mengatakan, singgah di tempat kami, di rumah kami, sejumlah tamu kami. Qal wa kana abi, dan adalah ayahku ngobrol dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Fangtolaka, kemudian Nabi berangkat, kemudian Abu Bakar berangkat pulang. Setelah sampai rumah, dia memanggil Abdurrahman, wa Abdurrahman, ufruk min atyafika, apakah engkau telah selesai ngurusi tamu-tamumu? Fangtolaka, makan Abu Bakar itu pergi bersama Nabi dan berpesan kepada Abdurrahman, wa Abdurrahman ufruk min adyafika, catatan kaki, artinya asyihim, beri mereka makan malam, wa qum bihaqqihim, tunaikan hak mereka. Ya, selesaikanlah dengan tamu-tamumu, selesaikanlah urusan tamu-tamumu. Falamma amsaitu, maka setelah malam tiba, aku datang dengan jamuan mereka. Kira, di catatan kaki, ma yusna, apa yang dibuat untuk tamu berupa makanan dan minuman. Maka setelah malam tiba, aku datang, ini di rumahnya Abu Bakar, aku datang kepada mereka dengan jamuan untuk mereka. Namun ternyata mereka enggak mau makan. Mereka mengatakan, kecuali jika Abu Bakar telah yaji'u, telah pulang atau telah sampai di tempat kami. Hatta yaji'a Abu Manzilina. Kecuali jika telah datang Abu Manzilina. Abu Manzilina artinya sahibul manzil, pemilik rumah, yaitu Abu Bakar. Lalu dia makan bersama kami. Maka Abdurrahman berkata kepada tamu-tamunya, "Inna rajulun hadidun." Sesungguhnya Abu Bakar ayahku adalah seorang yang hadid, seorang yang keras. Seorang yang besi, maksudnya keras di cacatan kaki, fihi kuwatun wa salabatun, seorang yang kuat dan seorang yang keras dan keras. Dia marah jika lintihakil hurmat, jika kehormatan itu dilanggar, wa taksir fi haqqi dhaif, dan dia marah jika jika keluarganya itu tidak menunaikan, tidak sempurna dalam menunaikan hak tamu. Ya, beliau adalah seorang yang sangat keras dalam masalah penunaian hak tamu. Tolonglah makan. Ya, nanti saya yang dimarahi jika kalian tidak makan, gitulah kata Abdurrahman. Wa innakum in lam taf'alu, dan sunnya kalian jika kalian tidak melakukannya, jika kalian tidak mau makan, khiftu, aku takut. Yang takut aku. Aku takut an yusibanu minhu adha. Aku akan disakiti oleh ayahku karena tidak becus ngurusi tamu. Maka ini menunjukkan akhlak yang luar biasa berkaitan dengan masalah memuliakan tamu. Qal fa'abau, meskipun Abdurrahman sudah merengek-rengek, tolonglah makan. Nanti kalau kalian tidak makan berarti urusan tamu belum selesai, padahal aku yang dikasih tanggung jawab untuk ngurusi urusan tamu. Nanti aku yang kena semprot, aku yang akan dimarahi. Namun mereka fa'abau, mereka tetap ngotot, tidak mau makan. Kami mau makan ditemani oleh pemilik rumah. Falamma ja'a, maka setelah Abu Bakar itu datang, sampai pulang ke rumahnya, dia tidaklah melakukan aktivitas apapun. Lam yabda, dia tidak memulai bisya'in satupun aktivitas, awwala, yang lebih dulu, minhum, daripada menengok tamunya. Ini perhatian terhadap tamu yang luar biasa. Sampai rumah yang pertama kali dilakukan bukan ini dan itu, namun ngecek keadaan tamunya. Maka di sini kita jumpai contoh akhlak mulia perhatian dengan tamu. Faqal, maka Abu Bakar kemudian bertanya pada keluarganya, apakah kalian telah selesai dari urusan tamu-tamu kalian? Maka istrinya, keluarganya mengatakan, demi Allah kami belum selesai. Maka Abu Bakar, ini sudah mulai marah ini. Alam amur Abdurrahman, bukankah aku sudah perintahkan Abdurrahman untuk menyelesaikan urusan tamu-tamu, jamuannya dan sebagainya. Kata Abdurrahman, tanhai itu, aku menyingkir, aku menjauh dari ayahku. Maka dipanggil-panggil, dia sembunyi. Dipanggil-panggil, ya Abdurrahman, hey Abdurrahman. Mau dimintai pertanggungjawaban, gimana ngurusi tamu? Kok tidak becus? Fatanahai itu, maka aku lebih menjauh lagi. Akhirnya tadi manggilnya pakai Abdurrahman, sekarang panggilannya ya Gunsar. Yang tadi salah satu maknanya hitolol. Kemudian Abu Bakar mengatakan, aksam tu alaik, aku bersumpah tertuju untukmu, jika engkau mendengarkan suaraku ini maka tolong datang. Artinya Abdurrahman sembunyi. Dengar suaraku, datanglah. Akhirnya kan Abdurrahman ingin supaya bapaknya tidak melanggar sumpahnya. Fajitu, maka aku datang. Dan di depan, dan aku katakan, wallahi demi Allah, aku tidak salah. Artinya tugas sudah kulaksanakan, itu tamunya yang enggak mau makan, bukan salahku. Haulai adyafuka, mereka itulah tamu-tamumu. yang asli yang punya tamu itu Anda wahai ayah, bukan aku. Tanyakan pada mereka, qad ataitum, telah ku suguhkan kepada mereka jamuan mereka, namun mereka menolak untuk makan kecuali jika engkau telah pulang. Faqal, maka Abu Bakar kemudian menanyai tamunya, kenapa kalian tidak menerima annakirakum, menerima jamuan kami untuk kalian. Akhirnya Abu Bakar mengatakan pada di hadapan tamunya, demi Allah aku tidak akan mau makan makanan ini malam ini. Maka tamu-tamunya pun mengatakan, demi Allah kami tidak mau makan kecuali jika engkau menemani kami makan. Kata Abdurrahman, fama ra'aitu kasyarika lailati qattun, aku belum pernah melihat, menjumpai satu malam yang jelek melebihi jeleknya malam ini. Suasana yang sangat-sangat tidak nyaman. Atau kalau di sini Abu Bakar, fama ra'aitu kasyarika lailati qattun, ya, maka aku tidak melihat satu malam yang jelek sebagaimana malam ini. Wailakum, celaka kalian, kenapa kalian tidak mau menerima jamuan kami? Qal Abdurrahman mengatakan, thumma qala, kemudian Abu Bakar mengatakan, amal ula famina syaitan. Maka kemudian Abu Bakar insab dan mengatakan, adapun yang pertama, maka itu dari setan. Yaitu maksudnya sumpahnya. Akhirnya ya, Abu Bakar mengatakan, halumu kirakum. Datangkan kemari jamuan untuk tamu-tamu ini. Faji'a bito'am, maka makanan kemudian didatangkan. Fasamma, kemudian beliau menyebut nama Allah, bismillah, fa'akala lalu makan. Maka di sini dalil disyariatkannya mengucapkan bismillah sebelum makan. Wa'akalu, kemudian para tamu itu pun makan. Qal falamma asba, ketika pagi tiba, roda ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pergi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah baru wa hadithu. Wahai Rasulullah, tamu-tamuku mereka tidak melanggar sumpahnya sedangkan aku melanggar sumpah. Nah, karena tamu-tamu ini juga bersumpah, demi Allah kami tidak akan makan kecuali kamu mau nemeni makan. Maka mereka tidak membatalkan dan tidak melanggar sumpahnya, namun aku mau melanggar sumpahku. Qal fa akhbarahu, kemudian Abu Bakar bercerita apa yang terjadi semalam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal anta aburuhum wa akhbar wa akhyaruhum, bahkan kau lah orang yang terbaik dari di antara mereka dan orang yang terbaik di antara mereka. Kenapa? Karena marah, sumpah, kemudian insab, setelah insab kemudian dan sadar mau dan sadar kalau itu adalah sumpah yang datang dari setan dan sumpah yang jelek yang buruk, akhirnya dia langgar sumpahnya. Maka melanggar sumpah karena sadar ini adalah sumpah yang berasal dari setan, ini adalah satu perbuatan yang baik. Maka di sini kita lihat sumpah yang terucap saat marah itu sah. Oleh karena itu Abu Bakar mengatakan, wahanithu, dan aku melanggar sumpahku. Ya, kemudian pelajaran yang lain dari kisah ini, wallahu a'lam, bisa kita ambil pelajaran. Maka ketika orang itu dalam kondisi marah, maka kita perlu memaklumi seandainya terucap kata-kata yang tidak layak dan tidak pantas, meskipun itu marahnya orang soleh. Maka tadi di riwayat yang pertama kita jumpai dia memanggil anaknya dengan mengatakan, ya hunsar, fajada'a, wasabba, keluar caci maki, bahkan keluar kalimat dan doa-doa yang jelek. Maka ketika orang itu dalam kondisi marah, meskipun dia adalah orang yang soleh, kemudian keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas, maka itu adalah sisi manusiawi dari orang yang soleh. Lagi yang nampak, yang muncul adalah sisi kemanusiaannya. Maka hendaklah dimaklumi. Meskipun itu tidak ideal. Ya, tentu yang lebih sempurna orang itu menahan emosi dan mengontrol lisan saat marah, itu idealnya. Namun kondisi ideal ini tidak mesti terjadi pada setiap keadaan dan pada setiap orang yang pada dasarnya adalah orang yang saleh. Makanya jadi bahan pelajaran, Abu Bakar marah kepada istrinya, marah kepada anaknya. Dan ini adalah di rumahnya orang yang saleh, rumahnya ahlus shalah, maka adanya marah itu satu hal yang terjadi tidak hanya pada rumah orang biasa, orang soleh pun ada semacam itu. Namun kita lihat bagaimanakah Abu Bakar segera insaf, segera sadar kalau ini godaan setan. Kemudian walaysa fi baiti Abi Bakrin fahasbu, kejadian marah ini juga tidak hanya di rumah Abu Bakar. Maka Rasul kita Muhammad An-Nabi Al-Karim alaihi afdhalu salatu wa atamu taslim itu juga pernah marah dan bersumpah karena marah pada istri-istrinya, bersumpah syahron untuk tidak bertemu dengan istri-istrinya selama satu bulan. Wa tazalahunna, dan Nabi pun menjauhi istri-istrinya selama sebulan, dan selama sebulan itu Nabi tinggal di masrobatin lahu, di satu kamar khusus, di satu ruangan khusus, karena beliau bersumpah untuk tidak berjumpa dengan istri-istrinya selama satu bulan penuh. Dan ini karena marah, dalam satu kisah yang panjang yang insyaallah kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.